Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Betapa pedih ketika itu kau pergi dan berlari. Semuanya mawar berganti flamboyan, melati kini penggantinya. Tapi kau tak kulupakan kepergianku. Ketika itu kau pergi dan berlalu, dikala cinta kita bersemi sesubur bunga mawar. Kepergianku